بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita, melindungi kita, menjaga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula hidupkan dan matikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih membahas tentang bab daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pada kesempatan yang berikut ini kita akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di masyarakat kita di berbagai aspek lini kehidupannya. Kalau melihat dari apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidinnya, di sana disebutkan babun fil mungkaratil ma'lufah fil 'adati fil inkari ala al-umara'i wa salatin wa amruhum bil ma'ruf wa amruhum bil ma'ruf. Di bab tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi ya di hari-hari atau di kebiasaan kaum muslimin atau masyarakat, dan juga bagaimana cara mengingkari kemungkaran tersebut, termasuk pada pemerintah, masyarakat kita yang lainnya. Baik, kita baca saja apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita dari apa yang ditulis oleh beliau. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa linadhkur fi dhalika faslain. Maka kita akan sebutkan, kata beliau, dalam bab kemungkaran-kemungkaran ini, yaitu dalam dua pembagian, dua fasal. Ya. Al-faslul awalu, yang fasal yang pertama atau pembagian pertama. I'lam anal mungkarat ma'lufa fil adat la yumkin hasruha. Ketahuilah, kata pengarang, bahwasanya kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat kita, itu tidak mungkin kita bisa membatasinya. Kita tidak bisa menghitungnya. Ini menunjukkan saking banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hari-hari kita, di berbagai aspek kehidupan kita. Sampai beliau mengatakan, la yumkinun hasruha. Gak mungkin untuk dihitung. Lakinna nushiru ila jumali yastadilu biha ala amthaliha. Tapi kita bisa menunjukkan kepada beberapa kelompok jenis-jenis kebiasaan kemungkaran tersebut dan contoh-contohnya. Ya, jadi beliau insya Allah akan mengelompok-kelompokkan kemungkaran-kemungkaran di bidang ini dan seterusnya. Dan sebagaimana materi kita akan cukupkan terlebih dahulu pada kesempatan ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masjid dan pasar. Ya, jadi di masjid saja ada kemungkaran, tentu di tempat-tempat lain pasti banyak kemungkarannya. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama dari fasal pertama yang disebutkan mu'alif rahimahullahu taala adalah munkaratul masajid, yaitu kemungkaran-kemungkaran di masjid-masjid kaum muslimin. Subhanallah. Jadi jangan dianggap bahwa di masjid tidak ada kemungkaran. Walaupun memang seharusnya dan notabene-nya masjid itu adalah tempat al-ma'ruf, tempat yang baik. Tetapi tidak berarti tidak ada kemungkaran di sana. Ya tentu kemungkaran itu kan bukan masjidnya itu sendiri. Tapi kemungkaran itu adalah apa yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Dan manusia, baik individu atau kelompoknya, tidaklah maksum. Tidaklah terjaga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu tidak ada yang terlepas darinya kemungkaran ini. Qala al-mu'allif mimma yushahidu katsiran fil masajid isa'atus salati bi tarki tumaninati fir ruku'i was sujud. Nah, apa saja sih di antara kemungkaran-kemungkaran masjid tersebut sehingga masjid harus ada kemungkarannya? Sehingga kita masih menemukan di masjid ada kemungkaran-kemungkaran. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala mimma yushahidu katsiran fil masajid. Sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam banyak waktu, banyak tempat di masjid-masjid kaum muslimin, yaitu isaatus salati bitarki tumaninah, yaitu mereka sangat buruk sekali dalam salatnya. Mereka meninggalkan tumaninah dalam salat-salat mereka, terutama dalam ruku iwas sujud, dalam ruku dan sujud. Allahu Akbar. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang berarti Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah dan dicintai baik oleh Allah atau kaum muslimin. Dan manusia yang tergerak hatinya untuk beribadah ke masjid belum tentu semuanya dalam kebaikan, belum tentu semuanya dalam kebenaran, belum tentu semuanya terlepas dari kemungkaran. Masih banyak di antara kita sebagaimana Syekh mengatakan mimma yushahidu katsiran. Masih banyak kita saksikan di masjid-masjid kaum muslimin yang mereka masih buruk dalam salat-salat mereka. Artinya tata corat mereka masih buruk. Di antaranya mereka meninggalkan rukun dalam salat, yaitu tuma'nina. Dan meninggalkan rukun dalam salat dengan sengaja, ini bisa membatalkan salatnya. Sebagaimana seorang sahabat salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah salat dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, "Shallu fa innaka shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi, sungguhnya kamu belum salat. Sampai dua kali Nabi pun mengatakan yang sama, "Salatlah kamu, sungguhnya kamu belum salat." Sampai yang ketiga kali Nabi pun mengatakan yang sama, "Salatlah kamu, sungguhnya kamu belum salat." Maka orang ini langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak tahu salat yang lebih dari salatku ini. Tolong ajarkan kepadaku." Maka Rasul mengatakan, "Idza raka'ta fa'atmin raka'ah. Fa'idha sajata fa'atmin sajadah." Bila kamu ruku, kamu mesti tuma'nina dalam ruku. Kalau kamu sujud, kamu mesti tuma'nina dalam sujud. Ini menunjukkan bahwasannya ketika Nabi melihat orang ini salat yang buruk, yaitu hilangnya tuma'nina, Nabi memerintahkan untuk mengulang orang itu salat, menunjukkan bahwasannya salatnya tidak sah. Karena tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk sholat dua kali sampai tiga kali atau mengulang sholatnya kalau sholatnya itu sah. Maka para ulama berdalil dengan ini sepakat bahwa meninggalkan satu rukun dari rukun sholat di antaranya tuma'ninah, maka ini adalah membatalkan sholatnya. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dengan kejadian yang terjadi pada masa Nabi ini. Kalau seandainya kaum muslimin mau melihat kejadian ini, maka tentu tidak akan mungkin mereka melakukan sholat-sholat yang cepat sekali, yang menghilangkan ketentraman dalam sholat, yang menghilangkan kekhusyuan dalam sholat, yang meninggalkan kebaikan dalam sholat. Bahkan pada hari ini, kejadian semacam ini dianggap baik. Kalau di masa Nabi pemuda ini melakukan ini, dia tidak tahu. Karena dia tidak memiliki pengetahuan, dia dianggap benar. Setelah dikasih tahu, maka mereka berubah. Tapi di masa hari ini, yang ucapan Nabi SAW sudah dibukukan dalam banyak buku. Yang para ulama Ridwanullahu alaihim telah membuat bab-bab dalam salat dalam banyak buku. Tersebar di seluruh pelosok negeri dunia ini. Tetapi justru sebagian mereka menganggap sholat dengan cepat itu adalah sunnah. Masih banyak kita dapatkan, terutama nanti beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di bulan Ramadan. Salat tarawih misalnya. Subhanallah, di sebagian tempat salat tarawih itu cepat sekali. Ini semua adalah membatalkan salat mereka. Tidak ada dalam kitab fikih manapun yang mengajarkan demikian. Salat cepat dan seterusnya. Ya, bahkan membaca Quran diperintahkan dalam Quran waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan pelan-pelan, bukan dengan cepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya membaca Al-Qur'an adalah ayat per ayat. Tidak pernah menyambung, apalagi 7 ayat disambung menjadi satu nafas. Ada bid'atun munkarah. Ini kebid'ahan yang sangat munkar. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, yang pertama, kata Alim Qudam rahimahullah taala, di antara kemungkaran-kemungkaran yang ada pada masjid, di mana kita masih dapatkan sebagian besar masjid kita, ya, mereka kaum muslimin masih tidak bagus dalam salatnya, terutama tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Wa kadzalika kullu ma yakdahu fi sihhati shalah. Begitu pula setiap yang mencacati salat-salat mereka. Maka ini bagian dari kemungkaran dalam masjid. Seperti apa? Min najasa ala saubil musalli la yaraha. Mungkin ada najis di pakaian orang yang salat yang dia tidak mengingatnya, melihatnya. Au inhirafi ala al-qiblati bisababin ama au dhulam. Atau mungkin berpalingnya dia dari kiblat karena sebab ketidaktahuan dia atau karena kegelapan. Ini bagian dari kemungkaran, walau kemungkaran ini nanti ada rinciannya. Kalau seandainya seorang dengan pengetahuannya tahu arah kiblat kemudian dia menyelisihinya, maka sholatnya tidak sah dan bagian dari kemungkaran. Ya. Yang jelas saudaraku yang berarti Allah Subhanahu wa taala, ini di antara penjelasan pertama kemungkaran-kemungkaran yang ada di masjid. Terutama ini dilakukan untuk salat, di mana seorang yang salat sendiri belum tentu dia dalam kebaikan, bahkan bisa menjadi mengamalkan perkara-perkara yang mungkar. Daripada itu, Islam adalah agama ilmu dan amal. Bukan semata-mata agama ilmu meninggalkan amalan. Dan bukan pula agama amalan tanpa ilmu. Jadi berilmulah sehingga engkau tahu bagaimana cara beribadah dan untuk siapa engkau beribadah. Setelah itu engkau beramal dengan ilmumu tersebut. Sehingga benar amalanmu didasarkan dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, وَمِنْ ذَلِكَ اللَّهْنُ فِي الْقِرَاءَةِ. Di antara kemungkaran masjid, tentu masjid ini tempat sujud, tempat salat, maka penjelasan Syekh masjid sekitar itu. Yaitu اللَّهْنُ فِي الْقِرَاءَةِ. Banyak masih, ya mungkin kita di antaranya, masih ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Fatihah. Jadi, membaca Al-Quran, ini juga harus diperbaiki bacaan kita. Ya. Dan lahan itu ada dua. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Kalau seorang sholat, lahannya, kesalahan bacaannya adalah pada yang jali, yang nampak sekali, maka ini keburukan. Kalau seandainya pada Al-Fatihah, maka ini membatalkan sholatnya. Jadi kalau orang seorang baca Al-Fatihahnya itu buruk, baca Al-Fatihahnya nggak bagus, maka ada dua kemungkinan. Lahannya adalah lahan jali atau lahan khafi. Kalau lahan jali, lahan yang sangat nampak sekali kesalahannya, maka ini adalah membatalkan sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Tetapi kalau lahannya lahan khafi yang samar, ya, yang masih ditoleransi, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Ada kulihal yang jelas kita berusaha memperbaiki bacaan kita, dari hafalan-hafalan yang kita mampu tersebut, agar salat kita betul-betul ya sempurna, ya, atau mendekati kesempurnaan. Wastighalil mu'taqifi bi inkari hadhil asya' wa ta'rifuha afdhal lahu min nafilah yaktasiru 'alayha. Bahkan saya mengatakan menyibukkan diri dalam memperbaiki bacaan Al-Qur'an agar dia bagus dalam salatnya, ya. Itu lebih baik daripada seorang mengerjakan sholat-sholat sunnah. Jadi untuk kita perbaiki bacaan kita, ya, jadi Al-Quran itu lebih baik daripada kita memperbanyak sholat sunnah. Ya jelas, karena belajar ilmu adalah wajib. Kecuali amalan yang wajib seperti sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, maka tentu belajar ilmu memperbaiki diri dalam bacaan dan seterusnya, ini lebih mulia daripada apa? Daripada sholat sunnah. Maka sampai saya mengatakan orang yang diiktikaf sekalipun, tetap dia harus memperbaiki bacaannya. Dan itu lebih baik dari menyibukkan diri pada salat-salat sunnah. Kemudian berikutnya, wa min dalika turasilun muaddin fil adani wa tatwilihim madda kalimatih. Di antara kemungkaran masjid juga, yaitu para muadzin, para tukang adan. Ya, artinya para muadzin, orang yang adan. Ini juga di antara kemungkarannya terlalu panjang dalam mad mereka, memanjangkan mad mereka dalam adan. Atau semata-mata untuk mencari keindahan suara semata tanpa memperhatikan makhrajnya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bacaannya. Maka ini di antara kemungkaran-kemungkaran masjid juga, ya, karena adzan kan di masjid. Wa min dalika ayakuna 'alal khatib thawbul harir aw biyadi sayful mudahhab. Di antara kemungkaran masjid juga di sana masih didapatkan, yaitu seorang khatib yang berpakaian, ya, berbusana harir. Harir itu berarti sutra. Ya, mungkin masih didapatkan sebagian masjid mungkin, atau bagian kemungkaran masjid bila sang khatib itu adalah, ketika khatib dia berbusana, busana yang ada sutranya. Karena sutra bagi laki-laki ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, boleh bagi wanita, ya. Atau biadihi saifun mudahab, atau di tangannya, di tangan sang khatib itu ada pedang yang tersepuh atau terlapisi dengan emas. Ini pun tidak boleh. Karena pada intinya, seorang laki-laki itu dilarang dalam Islam memakai emas. Ya. Maka termasuk yang mungkar bila emas ini digunakan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri seorang laki-laki. Kalaupun kita ingin mencari keindahan, karena Allah indah mencintai keindahan dalam berbusana, ini juga tidak boleh melanggar syariat. Dan laki-laki kita ketahui tidak boleh memakai busana yang terbuat, terlapisi dengan sutra atau emas. Wa min dalika ma jara fil qasasi fil masajid min al-kadibi wal asya'i al-munhiya anha kal hawdi fil kalami al-muwajib lil fitan wa nahwi dalika. Di antara kemungkaran masjid juga bahwa di masjid-masjid masih banyak, ya, terus berjalan kisah-kisah yang dusta atau pembicaraan-pembicaraan yang terlarang dalam syariat, seperti perdebatan, ya, di dalam perkara tertentu yang memicu adanya fitnah, memicu adanya persengketaan yang besar atau yang semisal itu. Ini pun bagian dari kemungkaran. Dan masjid kita pada hari ini banyak tidak terlepas dari perkara ini. Saudaraku yang berarti Allah Subhanahu wa taala, masih banyak masjid-masjid di antara kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, ya, didatangkan pembicara atau di sana ada kajian-kajian, tetapi isinya bukan membahas tentang hukum Allah berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak membahas kitab-kitab para ulama yang muktabar, yang terkenal. Tapi justru mereka datang tanpa membawa kitab apapun. Dia berbicara, kemudian yang diisikan adalah cerita tentang cerita dusta. Cerita bagaimana kemuliaan orang-orang tertentu yang dia sebutkan. Dia punya karoma, punya ini, itu kedustaan yang tidak ada pada hakikatnya. Ya. Cerita khurafat, tahayul masuk dalam kisah-kisah ini. Masih banyak para pendakwa atau para motivator yang ingin merubah suatu kaum, tetapi dia berdakwah melalui kisah-kisah yang dusta. Kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya. Yang dibuat-buat dirinya. Atau menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Maka la faedah talah. Tidak ada faedahnya dia. Tidak ada faedahnya bagi kaum muslimin. Kalau ada pun sedikit sekali, bahkan mudaratnya lebih besar. Ya, apa hebatnya menceritakan tentang diri kita? Apa keuntungannya bagi kita dan keuntungan bagi orang? Tahukah mudaratnya apa yang kau ceritakan dari dirimu kepada orang lain? Tidakkah kita wajib menceritakan tentang kehidupan Rasul dan keluarganya dan kaum muslimin saat itu? Karena mereka adalah orang-orang panutan kita. Kita harus ikut mereka. Saudaraku yang berarti Allah Subhanahu wa taala, ketika kita qilatul bidha'atul ilm, ketika sedikit pembenaran ilmu kita, kita tidak tahu tentang kisah Nabi, kita tidak tahu tentang kisah sahabatnya, tidak tahu tentang kisah Islam, dan kita ingin ke depan berbicara, maka yang akan kita lakukan adalah bercerita tentang kedustaan tentang mereka, atau kita akan menceritakan tentang perjalanan hidup kita, dan itulah kimatalah tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan orang yang diperintahkan untuk dicontoh, tapi kita adalah orang yang datang belakangan, orang yang diperintahkan mencontoh generasi terdahulu. Bahkan di masjid-masjid kita juga masih banyak ucapan-ucapan yang mendatangkan pertengkaran, persengketaan. Pada dasarnya masjid digunakan untuk ibadah pada Allah, bukan digunakan untuk bersengketa. Terutama persengketaan yang mendatangkan haud, perselisihan, al-muwajibil fitan, yang bisa memicu seorang untuk berseteru. Persengketa di antara mereka adalah sengketa yang sangat besar. Maka ini pun bagian dari kemungkaran-kemungkaran yang harus kita cegah, ya. Bahkan masya Allah ya, masjid-masjid yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit ini dibubarkan paksa. Padahal mereka memiliki izin untuk melakukan acara, mereka juga tidak mengganggu. Tapi sebagian orang, ya, yang tidak mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegak, maka mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran besar ini, dan perbuatan mereka nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang sangat berat. Wa min dzalika ayakuna rijalu mukhtalitina binisa fayambagi ingkaru dzalika alaihim. Di antara kemungkaran masjid juga masih banyak bercampur baur antara laki-laki dan wanita, yang ini wajib kita ingkari. Masih banyak ya. Tidak dibedakan pintu antara laki-laki, pintu wanita. Bahkan dalam satu acara di masjid, itu betul-betul berkumpul antara laki-laki dan wanita. Bercampur antara laki-laki dan wanita. Wa iyadan billah. Ini enggak boleh yang seperti ini. Ya. Bercampur antara laki wanita, ya, tanpa ada batasannya, di masjid Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Maka seorang wanita bila ingin salat ke masjid, selain daripada izin daripada suaminya untuk dibolehkan salat di masjid, mereka juga harus aman dari fitnah. Di antaranya tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Wa minha al-khilaqu yawmal jum'ah li bai'il adwiya wal at'ima wa ta'widat wa qiyamus su'ali wa inshidahum bil al-ash'ar wa nahwi hadha. Dan di antara kemungkaran masjid juga masih banyak perkumpulan-perkumpulan pada hari Jumat misalnya, banyak orang-orang yang menjual obat-obatan, makan-makanan, ya, jampi-jampi. Jadi orang ini jual beli di sekitar masjid. Jadi seorang yang jual beli, kenapa di sini disebutkan hari Jumat? Ya sebenarnya bukan hari Jumat saja. Karena larangan jual beli di areal masjid, di masjid ini berlaku kapan saja. Tetapi kenapa Syekh menyebutkan pada hari Jumat? Karena biasanya orang akan berjualan khusus pada hari Jumat karena ada Jumatan, orang banyak hadir. Maka akhirnya perkumpulan-perkumpulan datang. Para pedagang datang menjual. Bahkan lebih buruk lagi, diberikan tempat oleh panitia, oleh pengurus masjid, dan itu di areal masjid. Fahadah haram. Maka ini haram, tidak sah jual belinya. Ya, karena tidak boleh seorang berjual beli di areal yang telah diperuntukkan untuk masjid. Ya, bahkan ada yang jual madu di teras masjid, jual baju di teras masjid. Semua ini jual beli yang tidak diberkahi dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Wa qiyam su'al, dan termasuk juga bagian dari kemungkaran, walau kemungkaran mungkin ini tidak terlalu besar, artinya kemungkaran yang menengah atau kecil, yaitu banyak sekali para peminta-minta, para pengemis pada hari Jumat di pintu-pintu masjid. Ya, ini kalau di Timur Tengah, mungkin di Saudi Arabia atau misalnya, ini para pengemis ini tidak akan kita, kalau saya pernah di Saudi Arabia itu, tidak pernah ada pengemis di jalan-jalan. Tapi pengemis itu ada di masjid. Antik. Jadi pintu masjid mereka duduk, ya. Kemudian ya ada selembaran suratnya, entah surat apa, mungkin surat mereka boleh untuk mengemis ya. Itu ada subhanallah di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi sesungguhnya pemandangan yang tidak kurang bagus, ya. Ya justru di tempat kita enggak ada, jarang lah pengemis itu di masjid-masjid. Ya mungkin ada ya. Kemudian di atau pada hari itu juga wa insyidahum bil ashar, yaitu melantunkan syair-syair. Ya. Dan yang semisal ini, fahada minha ma huwa haramun wa minha ma huwa makruh. Maka semua tadi yang disebutkan, itu ada yang haram, di sana ada yang makruh. Seperti pengemis tadi, tidak haram. Tapi ini makruh dibenci. Karena, wala sa'ila falatanhar. Ketika para pengemis datang, meminta, jangan kamu hardik. Tetapi meminta-minta juga merendahkan diri kepada hamba. Merendahkan diri pada hamba adalah kemungkaran. Karena kita wajib untuk merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal-hal yang semacam ini, ikhwatal iman, kita di musim wabah ini juga tunjukkanlah izzah kita, ya. Tunjukkan kita memiliki kemuliaan. Mintalah, kuatkan permohonan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada hamba. Walaupun dalam kondisi tertentu bahkan dibolehkan atau mungkin harus. Tapi pula keizzahan diri. Mungkin kita kekurangan di rumah. Mungkin kita ini tapi tidak meminta-minta. Walaupun meminta itu boleh. Tapi meminta-minta ini tercela. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masjid. Dicukupkan oleh Syekh rahimahullah sampai kemungkaran pada poin tadi, yaitu kumpulan manusia yang jualan obat-obatan atau makanan dan seterusnya di areal masjid. Nah, ini juga harus diperhatikan agar masjid-masjid kita steril daripada para penjual, jual beli, ya. Dan kita harus tahu batasan-batasannya sehingga diletakkanlah para penjual dan pembeli itu betul-betul di luar masjid, tidak ada transaksi di areal masjid. Kemudian yang kedua adalah mungkaratul aswaq, yaitu kemungkaran-kemungkaran apa di pasar. Ya, tentu kalau masjid ini kemungkarannya juga ada, maka pasar tentunya kemungkarannya lebih banyak. Tapi Syekh rahimahullah tidak menyebutkan sedetail seperti kemungkaran dalam masjid, ya. Tapi secara umum saja. Mu'alif mengatakan kemungkaran di aswaq wa min dalika di antaranya al-kadzabu bil murabahah, yaitu dusta dalam mencari keuntungan. Seorang penjual tentu dia dalam menjual ingin mencari keuntungan. Pasti seorang penjual itu mencari keuntungan. Tetapi keuntungan itu bisa halal, bisa haram. Kalau seandainya dia mencari keuntungannya dengan cara berdusta, maka hasil dari jual belinya adalah haram. Haram apanya? Dengan kedustaannya. Kalau akadnya sah-sah saja. Akadnya bisa sah. Tapi kalau hasilnya bisa haram bagi penjual karena dia telah berdusta. Wa ifail aib, atau seorang penjual menyembunyikan cacat dari barangnya. Paman qala, barang siapa yang berkata, kata Syekh, istaraitu hadha sil'ata bi asrati wa rabihu fiha dirhaman wa kana kadiban fa huwa fasikun. Nah, barang siapa seorang penjual berkata, aku membeli barang ini adalah dengan 10. Ya, taruhlah 10 real. Kalau kita mungkin 10 ribu lah, 10 ribu. Dan di sini 10 dirham, ya. Dan keuntunganku menjual kepadamu adalah 1 dirham. Ya, berarti 11 dirham, karena belinya 10 dirham. Dan aku jual kepadamu keuntungan 1 dirham. Berarti hanya dijual 11 dirham. Wa kana kadziban, dan dia ngucapin itu dusta. Fahuwa fasikun, maka dia seorang yang fasik. Masya Allah, ikhwatal iman, ini para penjual, hati-hati, bisa Anda menjadi orang yang fasik. Dan banyak orang fasik dari para penjual. Karena banyak di antara mereka ketika menjual itu berdusta. Sampai saya mengatakan, kalau seorang punya modal, modalnya beli barang itu adalah 100 ribu. Kemudian dia jual ke orang itu keuntungannya adalah misalnya 20 ribu. Dia katakan keuntungannya cuma 5 ribu. Ini sudah fasik menurut Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala. Ini betapa beratnya jujur dan betapa tingginya kejujuran. Ya. Karena yang dia cari orang jujur adalah keuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keuntungan yang jelas. Dia ingin mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang pedagang yang jujur, jaminnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Betapa beratnya dia jualan, dia harus jujur. Apalagi di tempat, di situasi, di masyarakat yang memang tidak jujur. Ya, subhanallah. Maka istiqomalah dalam hal itu, karena yang berrizki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mengatakan harus jujur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan takut kita untuk tidak laku jualannya, ya. Tetapi kalau kita bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, ya. Wa yajibu 'ala man 'arafa dhalika ay yuhbira al-mushtari bi kadhibihi. Dan bahkan orang yang tahu tentang dustanya penjual itu, ya, atau tahu cacatnya apa yang dijual oleh penjual itu yang disembunyikan dari penjualnya, wajib untuk menghabarkan bagi pembeli atas kedustaannya. Fa in sakata mura'ata lil ba'i, kalau saja dia diam berarti dia tahu, maka dia bersyirikat dusta dengan para penjual tadi. Kana syarikan lahu fil khiyanah, maka itu bersama para penjual dalam berkhianat. Subhanallah. Jadi kalau orang yang tahu itu barangnya ada aibnya, ada cacatnya, atau dia ngomong dusta nih, wajib untuk mengatakan kepada pembeli itu. Atau kita nasihatin penjualnya. Kalau kita nasihatin enggak mau, kita bilang sama penjualnya. Bila tidak, kata Syekh, maka kita bersyirikat dalam kedustaan, bersyirikat dalam pengkhianatan. Wa kadzalika idza 'alima al-'aib, begitu pula bila engkau mengetahui aib barang tersebut. Lazama ayubayyinahu lil mushtari, maka wajib untuk menjelaskan bagi para pembeli. Wa kadzalika at-tafawutu fil mizan wadh-dhira, begitu pula dalam timbangan dan takaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam timbangan dan takaran begitu. Seorang yang punya pengalaman, punya keahlian melihat timbangan atau kecurangan orang, wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihatin dia, ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan kan ini di dalam takaran timbangan ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin alladziina idza iktalu 'ala an-naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang mengubah-ubah timbangan. Kalau dia beli ke orang lain, pengen dilebihkan timbangannya. Tapi kalau dia jual ke orang lain, timbangannya pengen dikurangi. Subhanallah. Dan ini banyak demikian. Termasuk kemungkaran dalam pasar itu yang terjadi di masa modern seperti hidup kita ini. Kemungkaran itu bukan hanya terjadi pada penjual, tapi kemungkaran juga sering terjadi pada pembeli. Seperti seorang pembeli, biasanya buah, biasanya. Kalau buah, ya dia nyicipin dulu tanpa izin, itu kemungkaran. Ya. Atau seorang beli sayur, ya sudah dihitung sekian, kemudian ini tambah lagi, ini sebagai hadiah. Dipaksa, orang memaksa penjual untuk memberi. Ini nggak boleh. Jadi antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar, dimanapun, ini tidak lepas dari kemungkaran. Jadi kita wajib untuk merubahnya. Kalau tidak bisa merubah bagi orang lain, minimal merubah diri kita sendiri. Ya. Yajibu ala kulli man arafahu taghyiruhu. Maka setiap orang yang tahu wajib untuk merubahnya. Imma binafsihi, atau merubah dengan dirinya bila punya kemampuan. Au birab'ihi ila waliya hatta yughayyiruhu. Atau dia melaporkannya kepada para penguasa yang berwajib sampai dia merubahnya. Ya, jadi kalau kita bisa dengan diri kita sendiri merubah, rubah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Kalau bisa laporkan ke tingkat yang lebih tinggi, silakan. Bila tidak, ya pengingkaran kan tetap adalah tiga, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Minha, dan di antaranya ini yang terakhir disebutkan di sini, asyurutul fasidah, yaitu jual beli dengan syarat-syarat yang rusak. Wasti'malu riba, dan menggunakan sistem riba dalam jual belinya. Wabai'ul malahi, atau jual beli alat-alat mainan, ya, yang mengandung unsur yang haram. Karena alat-alat mainan itu ada alat yang halal, ada alat-alat yang haram. Waswarul mujassima, dan jual beli gambar-gambar yang berbentuk utuh tubuh manusia. Wanahwi dalika, yang semisal itu, makin bagian dari kemungkaran-kemungkaran di pasar. Dan kita ketahui kemungkaran-kemungkaran itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang di bawah itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat jual beli yang rusak, maka enggak boleh. Walaupun pada dasarnya jual beli itu kan harus ada keriduan di antara dua belah pihak dan tidak melanggar syariat. Ya. Yeah. Jadi kalau seorang mensyaratkan jual beli itu rusak yang rusak yang mendatangkan kerugian di sebelah pihak atau keduanya, maka tidak boleh. Atau bahkan syarat yang bisa mengeluarkan orang daripada agamanya. Ya, kamu boleh beli tanah saya, tapi asalnya kamu apa? Ikut ibadah agama saya. Ya jelas, nggak boleh, ini syarat yang rusak. Ya. Dan yang lebih buruk lagi pada hari ini tersebarnya riba. Di hampir setiap lini jual beli kaum muslimin dalam bentuk apapun, rata-rata masih ada unsur riba. Ya, unsur riba. Sampai sekarang banyak beredar ya di SMS, SMS, di telepon-telepon kita ya. Iklan-iklan untuk pinjam uang. Ya, pinjam apa tuh? Pinjaman online. Semua sistemnya riba dan menipu. Subhanallah. Ya. Dan kita hati-hati kaum muslimin dari sistem ini. Bersabarlah dari apa yang tidak kita miliki. Dari cara yang halal. Karena pada hari ini kita harus punya rumah. Sistemnya riba. Kita harus punya motor. Kreditnya riba. Kita punya ini kerja. Beli cash kita nggak mampu. Ya, beli kredit. Terhalang dengan sistem riba. Ya. Bersabarlah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara cara agar kita bersabar kuat adalah menguatkan sistem atau menguatkan dalam hati kita keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau hanya bersabar terus, kadang kesabaran kita menipis. Kadang datang bisikan tetangga, bisikan orang lain, oh kamu kok rumahnya masih ngontrak terus. Ini saya sudah punya rumah, kamu duduk di Batam berapa tahun, ngontrak terus, saya sudah punya 3 rumah tuh. Kadang ini melemahkan hati kita, melemahkan iman kita, melemahkan iman istri kita dan anak-anak kita. Ya siapa sih di antara istri anak-anak yang tidak punya rumah sendiri? Iya kan? Nah, maka selain menguatkan kesabaran juga bisa, tapi yang paling hebat adalah menumbuhkan sikap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu menahan diri kita ya dari kemarahan, menahan diri kita dari melakukan kemungkaran-kemungkaran bersama merasakan pedihnya rasa pahit kehidupan. Dan kita berusaha untuk menghilangkan kepahitan itu sabar namanya. Tapi kalau ridha di atas itu, ridha itu di mana seorang lapang dadanya, tentram jiwanya, ya, dia merasakan sakit tapi tentram dan tidak berusaha untuk menghilangkan rasa sakit itu. Itu namanya ridho. Makanya ridho ya ada 4. Ridho pada uluhiyah, ridho pada rubiyah, ridho pada rasul, ridho pada agamanya. Ridho pada uluhiyah berarti seorang ridho pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berupa peribadatan-peribadatan. Ridho Allah perintahkan ini, ridho Allah perintahkan itu, kita ibadah. Ya. Kalau ridho kepada rububiyah berarti kita ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini tentang ridho kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ya kita terlepas dari riba. Karena riba ini masyaallah perkara yang merajalela di segenap lini kehidupan manusia pada hari ini ya. Dan akhirnya lihatlah ambruk perekonomian dikarenakan sistem riba, riba dan sistem kedzaliman, dan ini propaganda Yahudi dan semisalnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu penjelasan 2 kemungkaran, yaitu mungkaratul masajid, kemungkaran-kemungkaran yang ada di masjid, yang kedua kemungkaran-kemungkaran yang ada di pasar. Tentu ini semua merujuk kepada apa yang disebutkan dalam Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang kita pelajari, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan ini hanya sekilas beberapa kemungkaran yang ada dan tidak membatasi kemungkaran yang lainnya. Karena sungguhnya kemungkaran di pasar sangatlah banyak kalau mau dirincikan. Ya, namun mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tadi juga bisa memberikan motivasi kepada kita atau penjelasan kepada kita akan adanya kemungkaran tersebut dan kita jangan merasa aman dari kemungkaran-kemungkaran itu. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup materi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama adalah, Ustaz, bagaimana caranya agar kita sukses dalam kehidupan dan berkarya, masya Allah, agar sukses dalam hidup dan berkarya. Kalau sukses dalam kehidupan itu ada 2 ya. ada kehidupan dunia, ada kehidupan setelahnya, kehidupan akhirat. Kalau yang dimaksud adalah kehidupan akhirat, maka engkau harus memahami agama. Jalan untuk sukses kehidupan akhirat adalah harus belajar agama dan mengamalkannya. Ya, karena kan Rasulullah mengatakan barang siapa yang meniti suatu perjalanan digunakan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kan gitu ya? Juga Allah mengatakan carilah oleh karunia negeri akhirat. Ya, sebanyak-banyaknya dan jangan kau lupa bagianmu di dunia, gitu ya. Jadi kalau ingin kita sukses di negeri akhirat, maka belajar agama dan mengamalkan agama. Yang kemudian, ya, kita mesti bersabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inti seorang itu selamat dalam kehidupan akhirat adalah berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak itu ada dua. Ya, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada hamba. Ya, akhlak kepada Allah itu ada dua. Ya. Tidak dikatakan seorang berakhlak kepada Allah kecuali mendapati dua perkara. Yang pertama adalah ar-ridha bi hukumullahi syar'i. Yaitu seorang ridha dengan hukum Allah secara syariat. Yaitu secara uluhiyah. Perintah ini dikerjakan, larangan ini ditinggalkan. Itu berarti orang sedang berakhlak mulia dari hukum syariat. Nah, yang kedua adalah ar-ridha bi qadaril bi hukum ar-ridha bi qada'illah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ridha dengan takdir Allah. Allah berikan kita demikian, Allah lahirkan kita dari yang demikian. Maka ketika seorang ridha dengan hukumnya, ridha dengan ketetapannya, maka dia baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baiknya akhlak sama hamba, ya seperti tidak menyakitinya dengan lisan dan ucapan ya gitu ya. Memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, berwajah mulia, berinteraksi baik, maka ini dianggap orang yang akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dalam berkarya tentu masalah dunia. Karena berkarya dalam masalah akhirat tidak boleh. Berkarya dalam masalah agama tidak boleh kayaknya. Berkarya dalam dunia boleh. Yang penting bermanfaat bagi dirinya dan kaum muslimin atau manusia secara umum. Caranya bertawakal juga pada Allah. Minta pertolongan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu tentang apa yang dia ingin dia karyakan. Ya. Dan dia dekat dengan ahlul ilmu. Sehingga karyanya itu adalah bermanfaat bagi dirinya dan kaum muslimin. Ya. Yang jelas semuanya adalah berusaha untuk dekat kepada agama. Belajar baik itu dalam masalah agama atau masalah dunia. Ya. Kemudian mengamalkan ajaran agama. Dan semua kehidupan dunia itu di bawah hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Lumayan ini pertanyaannya. Pertanyaan kedua, mana yang lebih utama memberikan makan tetangga dekat yang fasik atau tetangga jauh yang saleh, Ustaz? Maka dua-duanya punya keutamaan. Kalau seandainya tetangga yang fasik tadi, ya, benar-benar dia butuh makan, ya, memang kekurangan, maka engkau lebih punya kewajiban pada tetanggamu yang fasik ini. Ya, kenapa? Karena tetangga itu memiliki hak yang lebih tinggi dari selainnya. Orang yang fasik ini masih punya hak tetangga dengan kita. Kemudian dia seorang muslim, maka dua haknya. Tapi tetangga yang jauh itu, atau orang yang jauh, walaupun soleh, dia punya hak satu kepada kita, yaitu hak muslim. Maka kalau lihat dari hal-hal demikian, maka tetangga kita yang fasik lebih kita utamakan untuk memberikan kepadanya ketimbang yang soleh yang jauh tadi. Karena dia tetangga kita. Bukankah Rasul mengatakan wangkana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka Allah maka mesti muliakan tetangganya. Tentu ada tetangga-tetangga yang fasik, tetangga-tetangga yang tidak baik. Tapi selama dia seorang muslim, dia membutuhkan bantuan, tentu kita lebih utama punya kewajiban membantunya ketimbang orang lain. Bersama nasihat, kita berikan nasihat. Karena nasihat itu akan mudah masuk kepada seorang bila orang itu punya utang jasa kepada kita. Kalau kita terus berikan bantuan-bantuan, dia segan kepada kita dan kita berikan nasihat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan kehidupannya. Pertanyaan ketiga, apa hukumnya seorang istri memberi uang kepada orang tuanya tanpa izin kepada suaminya? Kita ada rincian, bila seorang istri memberikan uang kepada orang tuanya adalah dari hartanya sendiri, dari uangnya sendiri, maka ini tidak perlu izin suami. Karena harta-harta dia. Misalnya seorang istri punya tabungan atau punya usaha, gitu kan? Ya jelas itu usahanya. Maka tidak disyaratkan harus izin suaminya, karena ini adalah hartanya. Tetapi kalau dia izin suaminya atau memberi tahu suaminya, maka ini mulia. Karena akan mentiadakan buruk sangka. Atau seorang istri yang tidak bekerja, tetapi dia diberikan uang kebutuhan oleh suaminya. Misalnya suaminya memberikan kebutuhan yang cukup. Misalnya kasih 3 juta, padahal ya mungkin kebutuhannya kurang dari 3 juta, tapi suaminya ngasih 3 juta, nih, suaminya baik. Ya. Maka uang itu disisihkan oleh istrinya dan dia kelola uangnya dengan baik, tidak merugikan suaminya dalam makan dan minumnya pada anak-anak suami dan anak-anaknya. Kemudian dia biasa sisihkan sebulan, dia sisihkan misalnya 300 ribu, 500 ribu. Kemudian dia transfer ke orang tuanya. Maka ini pun tidak perlu izin suaminya. Yang penting dia tidak menzalimi hak suaminya dalam masalah makan tadi. Tetapi kalau itu harta suaminya, ya, benar-benar milik suaminya, yang tidak ada hak baginya, maka tidak boleh baginya memberikan kepada siapapun, termasuk orang tuanya, kecuali harus izin suami. Ya, nah ini mesti kita apa? Mesti kita beda-bedakan kasusnya, rinciannya. Jadi tidak semuanya harus izin suami, atau semuanya harus tidak izin suami. Jadi tergantung masalahnya. Allahu a'lam. Pertanyaan keempat, ini nambah lagi, ini pertanyaan kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya istri tidak ridho jika suami memberikan uangnya kepada temannya? Ini kebalik, istrinya yang enggak ridho. Kalau suaminya memberikan kepada temannya, ya ini juga termasuk perkara yang harus ada rinciannya juga. Kalau seandainya seorang istri enggak ridho suaminya berikan kepada temannya karena membantu kemungkaran atau membantu perkara-perkara yang melalaikan, maka benar apa yang dilakukan istri. Karena ada misalnya suami dekat dengan temannya misalnya, ya, sukanya temannya itu sering dibantu oleh suaminya, tapi bantuan suami kepadanya itu tidak mendatangkan manfaat bagi orang itu dan suaminya. Hanya menghambur-hamburkan harta. Maka yang seperti ini benar istri enggak ridho. Dan kita juga harus demikian, tidak ridho semuanya. Tetapi mungkin yang dimaksud yang kedua, di mana seorang suami membantu temannya yang kekurangan dan dalam kebaikan, istrinya enggak ridho. Ya, ini pun ada rincian. Kalau seandainya adalah itu harta suami, maka yang dilakukan istri adalah keliru. Yang dilakukan istri adalah keliru. Tapi kalau itu adalah harta si istri atau harta orang lain, maka bisa jadi benar si istri ini. Jadi ini harus ada rincian-rincian. Namun saya rasa pertanyaannya adalah, ini uang suami, suami punya kemampuan, tetapi istri nggak ridho karena suaminya selalu memberikan kebaikan pada temannya. Maka tidak demikian harusnya seorang istri. Yang penting istri itu adalah tidak seorang istri yang soleha, istri yang baik. Itu tidak boleh dia mengekang suaminya. Tidak boleh memantau penuh suaminya. Tidak boleh mengurusi urusan suaminya. Enggak. Ya, ini istri yang soleha. Selama suami itu dalam kebaikan harta-harta suami, mau diberikan kepada siapa itu haknya. Enggak ada hak istri melarang ini dan itu, enggak ada. Paling kalau bisa memberikan nasihat, masukan, itu saja. Ya, selama kebutuhannya tercukupi, ya, seorang istri diberikan rumah walaupun kontrak misalnya, itu udah hak dia tercukupi. Diberi makan enggak kurang, diberi pakaian, enggak zalim suami pada suaminya. Suaminya memberikan kepada pulan, itu hak suami, itu harta-harta suami. Istri enggak boleh cegah. Wahai para istri, apakah tidak ingin engkau suami masuk surga? Suami membaikkan itu karena Allah, ingin masuk surga. Ya. Jadi istri selama dia tercukupi kebutuhannya secara wajar, maka itu sudah cukup. Maka dia harus ridho apa yang dilakukan suami selebihnya dalam perkara-perkara kebaikan. Ya. Ya memang sih para istri agak berat di sini memang. Karena orang kita yang yang mungkin kurang paham agamanya atau kurang memahami keridhaannya, suami itu milik kita seutuhnya. Jadi apa-apa yang dikatakan suami itu justru harus izin istrinya. Ini enggak boleh. Banyak suami-suami itu kan kalau mau melakukan ini, dia nanti dulu, saya tanya dulu istri saya. Nanti dulu, nanti saya nih. Yang jadi suami siapa? Betapa tersiksanya itu suami. Mau berikan orang dalam keadaan susah, dia pengen memberikan, dia pengen pahala. Harus izin tuh bendahara negerinya, para istrinya. Ini kebalik-balik. Jadi istri jangan demikian ya. Baik, pertanyaan kelima. Ini udah ya, pertanyaan terakhir harusnya. Udah siang soalnya. Apa ciri-ciri sebuah pertemanan atau persahabatan karena Allah? Masya Allah. Ya, pertemanan, persahabatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mencintai orang, cinta kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia orang-orang yang baik, karena dia adalah orang yang saleh, dia orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benci kepada seorang, kebencian kita karena Allah juga, karena Allah membencinya, karena Allah perintahkan kita membencinya, bukan karena semata-mata masalah kita dengan dia, tapi karena Allah membencinya karena perbuatannya. Maka inilah pertemanan, ya, yang baik, pertemanan yang dibenarkan, dan pertemanan yang baik mesti pertemanan di atas ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ahillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Pertemanan pada hari kelak di hadapan Allah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau pertemanan kita di atas ketakwaan, ada tawassul bisabar, ada nasihat menasihati, maka sampai di akhirat kita akan tolong-menolong, ya, di akhirat saling memberikan syafaat. Tapi kalau pada hari teman-teman yang digunakan hanya untuk syahwat dan seterusnya, maka sampai di sana akan bermusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memperbaiki persahabatan kita, dan kita ingin semua persahabatan di dunia ini dalam kebaikan. Dalam kebaikannya kita tidak berarti tidak ada dosa-dosa. Tentu ada dosa di antara kita. Semoga kita saling memberikan manfaat, memberikan maaf, memaafkan satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian juga kita memberikan toleransi dan udur kepada saudaranya. Dan kita berharap pada Allah bahwa kelak ketika kita dijumpakan Allah di hadapan Allah, justru tidak menjadi musuh, justru menjadi seorang teman yang akan memberikan suaka satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan yang bisa sampaikan, mudah-mudahan benar adanya. Karena kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, tentu mengikuti apa yang kita ketahui, ya, dari orang-orang terdahulu yang saleh. Semoga kita menepati kebenaran tersebut. Dan kita tutup kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dalam majlis ini. Subhanaka walhamdik syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.